Setiap kita diciptakan untuk sebuah rencana yang termulia. Bahkan sebelum lahir ke dunia, Dia telah mengenal kita. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Tinggikan namanya. Kita semua kita diciptakan.